Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kembali bisa melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah, yang mana kita sempat berhenti selama bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang rukun-rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah kita sebutkan apa saja yang berkaitan dengan al-imanu billah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, ar-ruknu tsani al-imanu bil malaikah. Rukun iman yang kedua adalah beriman dengan para malaikat Allah. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ciptaan-ciptaan yang disebut dengan al-malaikah, para malaikat. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa yatadhammanu arba'ata umur. Beriman dengan para malaikat itu harus terpenuhi empat perkara, empat hal. Tidak sempurna keimanan kita dengan para malaikat Allah kecuali harus terpenuhi empat hal. Al-awwal, yang pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman dengan keberadaan mereka, meyakini adanya para malaikat. Ini yang pertama. Al-malaikatu 'alamun ghaibi makhluquna 'abiduna lillahi ta'ala. Kata Syekh rahimahullah, al-malaika ini termasuk alam yang ghaib, yang tidak bisa kita lihat. Mereka juga adalah para makhluk ciptaan Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Dan mereka tidak memiliki kekhususan untuk diibadahi. Mereka sama seperti kita, ciptaan Allah, makhluk Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Kalau manusia, Allah ciptakan manusia yang pertama min tin, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan keturunan beliau diciptakan dari mimma'in mahin, dari air mani. Sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Para jin diciptakan dari an-nar, dari api. Ya. Kama Muslim, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa manahum al-inqiyad at-tam li amrih. Dan Allah menjadikan para malaikat itu mendapatkan kenikmatan selalu beribadah kepadanya. Ya. Ini kelebihan atau kekhususan para malaikat. La ya'sunallaha ma marahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Wal quwwa 'ala tanfidihi. Dan Allah menciptakan bagi para malaikat kekuatan untuk selalu bisa mengerjakan perintah-perintah Allah. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Aqidah yang luas, para ulama mereka berbeda pendapat, manakah yang lebih utama antara seorang hamba yang soleh, ya, seorang nabi, dengan malaikat. Perbedaan pendapat yang tidak terlalu ada faedahnya, ya, yakni tidak ada yang bisa kita dapatkan. Yakni perbedaan tersebut sekedar membahas kalau para malaikat mereka tidak punya syahwah, ya, mereka selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia banyak cobaannya, ya, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal di antara mereka. Allahu a'lam bissawab. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Para malaikat yang berada di sisi Allah, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Karena mereka memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasakan capek dalam ibadah. Nah, ini kekhususan mereka. Mereka tidak pernah capek dalam beribadah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah malam dan siang, tidak pernah merasakan bosan. Tayyib. Wahum adadun kathirun la yuhsihim illallah. Dan mereka berjumlah sangat banyak, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah berapa jumlahnya, kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat ke langit yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Diperlihatkan kepada beliau, kepada Nabi, ketika di langit ada bangunan yang disebut Baitul Ma'mur. Ya. Disebut Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfi malakin. Di tempat itu setiap harinya ada malaikat yang sholat berjumlah 70 ribu malaikat. Setiap hari ada malaikat yang sholat dalam Baitul Ma'mur sejumlah 70 ribu, sabuuna alfi malak. Idza kharaju lam yaudu ilaihi akhar. lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Ya, 70 ribu ini kalau selesai salat mereka keluar dan tidak kembali lagi. Besoknya 70 ribu malaikat yang lainnya. Besoknya lagi 70 ribu malaikat yang lainnya yang berbeda. Ya, tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya para malaikat Allah Azza wa Jalla. Tapi ini hal yang pertama yang harus kita imani. Kita beriman dengan keberadaan para malaikat Allah. Yang kedua, atsani, al-imanu biman 'alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Hal yang kedua, kita beriman dengan nama-nama malaikat yang kita ketahui. Ya, kita beriman dengan nama-nama malaikat yang kita ketahui, seperti nama malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dan kita beriman dengan malaikat secara global yang tidak kita ketahui, ya, seperti tadi 70 ribu malaikat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan siapa saja nama mereka. Kita imani. Ya. Jadi beriman dengan yang kita ketahui namanya, dan juga beriman secara umum malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui nama mereka. Kemudian yang ketiga, asalis al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa sifat dari para malaikat atau tugas. Sifat, ya, yang ketiga ini sifat. Seperti Jibril, malaikat Jibril disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lahu sittu mi'ati junah qad saddal ufuq. Malaikat Jibril di antara sifatnya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Ya. Ini malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an disebutkan ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihati matsna wa tsulatsa wa ruba'. Kata Allah, Allah yang menciptakan malaikat ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4. Jibril memiliki 600 sayap. Wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajul. Nah, di antara sifat malaikat, malaikat itu bisa berubah wujud sesuai dengan perintah Allah. Ya. Kepada bentuk manusia. Ya. Terkadang malaikat atas perintah Allah bisa merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam fatamassala laha basharan sawiya. Contohnya seperti malaikat Jibril yang mendatangi Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dalam keadaan malaikat Jibril merubah wujudnya menjadi manusia. Oleh karena itu Maryam mengatakan ketika Jibril ini datang, ya, inni a'udzu bika, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, ini orang asing masuk ke tempat wanita. Ya. Maka dia berlindung diri kepada Allah. Maka dijelaskan bahwa dia malaikat Jibril yang ditugaskan kepada Maryam untuk menyampaikan berita bahwa Maryam akan memiliki kandungan. Wa hina jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabi. Juga contoh yang lain, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau bersama sahabatnya. Hadis Jibril yang kita ketahui, beliau datang dengan wujud manusia berpakaian putih bersih, ya, rambut yang rapi dan seterusnya. Wa kadzalikal malaikatu alladziina arsalahum Allah taala ila Ibrahim. Contoh yang lain, para malaikat yang diutus Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak mengetahui siapa yang datang. Ya, disangka tamu seperti biasa, maka disembelihkan ya kambing, dihidangkan makanan, ternyata para malaikat itu tidak makan. Ya. Maka heran Nabi Ibrahim, ini tamu diberi makan tidak makan. Kemudian dijelaskan bahwa kami ini para malaikat. Demikian pula para malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihi salam sebelum turunnya azab ya kepada kaum Lut. Para malaikat datang dengan wujud manusia-manusia yang bagus rupanya, yang tampan, sehingga kaum Nabi Lut waliyatu billah mereka berusaha untuk mengganggu ya. Maka Nabi Lut khawatir, takut, dikatakan kepada Lut, ya, jangan takut bahwa kami ini adalah para malaikat, mereka tidak akan bisa mendekat. Taib. Demikian pula Jibril alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan wujud manusia yang mirip dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Kemudian perkara yang keempat yang harus kita imani, ar-rabi' al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumu nabiha bi amrillahi ta'ala. Beriman dengan tugas-tugas para malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan mereka. Jadi para malaikat itu memiliki tugas-tugas. Apa tugas mereka yang menyeluruh tugas secara umum? Yaitu tugas mereka katasbih wa ta'abudi lahu laylan wa nahara biduni malalin wala futur. Tugas mereka secara umum, semua malaikat mendapatkan tugas untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Iya. Beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa rasa capek, tanpa rasa bosan. Ini tugas semua malaikat. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Namun sebagian mereka ada yang mendapat tugas lebih, tugas khusus. Misu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala. Seperti malaikat Jibril mendapatkan tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, kepada para nabi dan rasul. Disebutkan dalam surat At-Takwir berkaitan dengan malaikat Jibril, di quwwatin 'inda dil 'arsyi makin. Malaikat Jibril ini di quwwah ai syadidul khalqi wal batsyi. Kata para ulama tafsir, sifatnya malaikat Jibril itu di quwwah, malaikat yang memiliki kekuatan ya melebihi yang lain, kekuatan melebihi para malaikat yang lain. Dil arsy, di sisi arsy Allah. Makin lahu makanah indallah. Makna makin, Jibril itu malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muta'in sama amin. Muta', malaikat yang ditaati. Jadi Jibril itu malaikat yang ditaati oleh para malaikat yang lain. Sama amin, juga sifat Jibril amin, amanah ya. Dalam surat An-Najm disebutkan dhu mirratin Jibril itu malaikat yang dzumirrah. Apa makna dzumirrah? Qila dzuquwah. Sebagian berpendapat Jibril itu malaikat yang memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Wa qila dzumandharin hasan. Sebagian berpendapat maknanya dzumirrah malaikat yang memiliki rupa yang bagus, yang tampan. Qala Imam Ibnu Katsir la tanafiya bainal qaulain. Berkata Ibnu Katsir, tidak ada pertentangan antara dua tafsir tadi. Yani malaikat Jibril, malaikat yang memiliki kekuatan dan juga memiliki rupa yang bagus. Oleh karena itu, kata Syekhuna Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, para ulama mengatakan afdolul malaikati thalas. Malaikat yang paling afdol itu ada tiga. Malaikat yang paling afdol itu ada tiga. Jibril, yang pertama malaikat Jibril, Israfil, yang kedua malaikat Israfil, yang ketiga Mikail, malaikat Mikail. Ini tiga malaikat yang paling utama secara umum. Kemudian tahapan yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, "Man ta'uduna afdala minkum?" atau kama qol. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, "Siapakah malaikat yang paling utama di antara kalian?" Kata Jibril, "Malaikat yang utama di antara kami sebagaimana para sahabat yang paling utama di antara kalian." Yani man syahidu badron, yang ikut dalam perang Badar. Kita ketahui para sahabat yang ikut dalam perang Badar, mereka memiliki keutamaan yang khusus. Dan kita ketahui pada perang Badar, saat kaum muslimin hampir mengalami kekalahan, Allah turunkan para malaikatnya. Ya. Nah itulah para malaikat yang utama. Di antara mereka adalah malaikat Jibril yang ikut dalam perang Badar. Taib. Ini di antara contoh malaikat yang memiliki tugas khusus, malaikat Jibril. Wa mislu Mikail. Contoh yang lain, malaikat Mikail. Tugasnya al-muwakkalu bil qatri ay bil matari wan nabat. Malaikat Mikail tugas khususnya ditugaskan untuk menurunkan hujan, mengatur hujan dan menumbuhkan tanaman. Wa mislu Israfil al-muwakkal bin nafhi fis sur inda qiyamis sa'ah. Contoh yang lain, malaikat Israfil tugas khususnya adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Wa mislu malakul maut al-muwakkal biqabdil arwah indal maut. Seperti juga malaikat malakul maut. Jadi namanya disebutkan dalam dalil malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum. Malaikat pencabut nyawa. Ya, malakul maut. Sebagian bahkan ini mungkin tersebar di antara kaum muslimin, nama malaikat pencabut nyawa siapa? Siapa? Siapa? Hah? Malaikat pencabut nyawa siapa? Hasan. Hah? Siapa? Yang keras. Yang keras. Dibantu. Izrail. Ya. Itu ma'ruf di kalangan kaum muslimin, malaikat pencabut nyawa namanya Izrail. Akan tetapi ini perlu kepada dalil. Perlu kepada dalil yang sahih. Oleh karena itu para ulama di antaranya Syekh Albani, ketika beliau menyebutkan tentang malaikat, Wa amma tasmiyatuhu bi Izrail kama huwa syai' bainan nas fala aslalahu. Kata Syalbani rahimahullah, penamaan malaikat pencabut nyawa dengan Izrail ini tidak ada dalilnya, walaupun tersebar di kalangan kaum muslimin. Wa innama huwa minal Israiliyat, hanya saja ini nama yang diketahui datang dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi hanya kisah yang didapatkan istilahnya dari kisah Bani Israil. Demikian pula Asy-Syaikh bin Baz ketika beliau ditanya tentang hal ini, la a'lamu fi hadha syai'an thabita wa innama huwa masyhurun baina ahli al-ilmi ja'a fi ba'dil athar anna ismahu Izrail lakin la a'lamu fihi hadisan sahihan bi anna ismahu Izrail. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya tidak mengetahui ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang nama ini, hanya saja ini masyhur di kalangan ahlul ilm dan juga ada sebagian riwayat. Wa innama ja'a fihi atharun dha'ifah la taqumu biha hujjah. Dan datang sebagian riwayat yang menyebutkan namanya Izrail, namun riwayat yang lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, malaikat yang berikutnya, contoh yang lain. Juga ada al-malaikah al-muwakkalina bil ajinnah fil arham. Malaikat yang mendapatkan tugas mencatat, ya, mencatat takdir-takdir manusia ketika di rahim seorang ibu. Ya, setelah melewati 4 bulan setelah ditiupkan ruh, maka ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis ini kapan ajalnya, ya, berapa usianya, bagaimana kehidupannya, telah ditulis semuanya. Juga ada para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatan kita di kanan dan di kiri, ya. Ada juga para malaikat yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis ilmu. Ada juga para malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam dari kaum muslimin kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Juga ada para malaikat al-muwakkalina bisualin idza wudi'a fi qabrihi. Malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur. Ya, dua malaikat yang ditugaskan untuk bertanya kepada mayit di alam kubur. Ya. Dia bertanya, dua malaikat ini bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Ya. Madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Dua malaikat ini yang ditugaskan. Kalau seorang itu mampu menjawab, mungkin di dunia kita bisa menjawab, ya. Mudah sekali jawabannya. Tapi belum tentu di alam kubur seperti itu, karena di alam kubur itu tergantung amal kita ketika di dunia. Taib. Kalau seorang mampu menjawab, maka kenikmatan yang akan didapatkan. Adapun orang yang tidak mampu menjawabnya, siksaan yang akan didapatkan. Ya, bahkan telah disiapkan oleh malaikat itu semacam alat pemukul. Kalau dia tidak mampu menjawab pertanyaan, maka akan dipukul kepalanya sampai hancur, waliyadzubillah. Dan semua yang di dunia bisa mendengarnya teriakan orang yang disiksa di alam kubur, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengarkan. Taib. Ini hadis dari Nabi SAW yang sahih. Disebutkan dua malaikat ini bernama Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir, hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ini empat hal yang harus kita imani berkaitan dengan beriman bil malaikah. Pertama, beriman dengan keberadaan mereka. Kedua, beriman dengan nama-nama mereka. Ketiga, beriman dengan sifat mereka. Keempat, beriman dengan tugas-tugas mereka. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah beriman dengan adanya para malaikat, seharusnya keimanan ini membuahkan hasil. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wal imanu bil malaikati yusmiru thamaratin jalilatin." Beriman dengan malaikat, kalau kita sudah yakin, sudah beriman adanya malaikat Allah, maka ini menghasilkan beberapa manfaat. Ya. Pertama, al-ula, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanih. Fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliq. Pertama, kita berilmu tentang kebesaran dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau para malaikatnya saja demikian memiliki sifat-sifat ya yang kuat, ya, apalagi Allah sang pencipta mereka semua, tentu lebih-lebih lagi. Sehingga dengan ini kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Faedah yang kedua dari beriman dengan para malaikat, syukurullah ala inayatihi bibani Adam. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat perhatian kepada bani Adam. Ya. Bagaimana bentuk perhatian Allah? Haitsu waqala man haula min haula'il malaikah man yaqumu bihifdhihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dhalika min masalihihim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat ini untuk menjaga manusia, ya, yang taat kepada Allah. Ya, kita bersyukur. Contohnya, ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah tugaskan malaikat turun untuk menjaga seorang yang membaca ayat kursi itu, dijaga sampai pagi, tidak ada syaitan yang mengganggunya. Ya, ini kita bersyukur. Alhamdulillah, dengan adanya para malaikat menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat perhatian kepada para hambanya. Wa kitabatu a'malihim wa ghairi dhalika min masalihihim. Ya. Juga kita bersyukur kepada Allah dengan adanya para malaikat yang ditugaskan mencatat amal-amal kita. Ya. Walhamdulillah, sehingga perbuatan kebaikan yang kita kerjakan tidak sia-sia. Semua tercatat oleh para malaikat, yang baik ataukah yang buruk. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak mengapa kita mungkin merasa capek, merasa letih ketika beribadah, ya, ketika beramal saleh, ketika baca Quran merasa mungkin ada rasa capek, ketika belajar letih, lelah. Tidak mengapa, letih itu nanti akan hilang, ya kan? Istirahat, tidur, hilang letihnya, pahalanya tetap tertulis, tercatat. Ya. Demikian juga kita ingat kalau bermaksiat, mungkin merasa nikmat, merasa lezat, merasa bahagia ketika bermaksiat. Tapi ingat, bahagia itu sebentar, setelah itu hilang, bosan, dan dosa tetap tercatat, tertulis. Jadi pilih mana? Ya. Kebaikan capek, letih, dengan istirahat hilang, pahala tetap ada. Bermaksiat memang nikmat, mungkin bahagia, senang, ya. Sementara saja, sebentar bosan, ya. tapi dosa tetap tertulis waliyadubillah. Sehingga barakallahu fikum, perbanyak kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Innal hasanati yudhibna sayiat, kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, semakin banyak kebaikan itu akan menghapus, akan menutupi dosa-dosa yang pernah diperbuat. Sehingga perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Faedah yang berikutnya, thalithah, kata Syekh rahimahullah, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Dengan beriman kepada para malaikat akan muncul kecintaan kita kepada para malaikat, ya. Kita memuliakan, mencintai para malaikat Allah, tidak dijadikan bahan candaan, ya. Seorang yang memuliakan para malaikat jangan menjadikan para malaikat bahan candaan, ya. Atau ejekan sebagaimana orang-orang kafir. Mereka menjadikan para malaikat inatha, kata mereka, oh para malaikat itu anak perempuan Allah, waliyadubillah. Ini menghinakan, ya. Sehingga sebagian mereka, ini juga tanbih, ya, jangan sampai anak-anak kita terikut. Mereka menggambarkan malaikat itu seperti anak kecil yang memiliki dua sayap, ya. Ini apa ini? Istihza, melecehkan malaikat, ya. Tidak seperti itu para malaikat Allah, waliyadubillah. Ya. Taib. Kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan. Taib, ini berkaitan dengan beriman kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai faedah disebutkan bahwa di antara nama malaikat Allah adalah malaikat penjaga surga, ya, adapun malaikat penjaga neraka itu bernama Malik, disebutkan dalam Al-Quran, itu malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga surga disebutkan Ridwan, sebagian menyebutkan namanya Ridwan. Al-Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya, apakah benar Ridwan ini nama malaikat penjaga surga? Dijawab, al-mashhuru 'inda al-ulama anna isma khazinil jannah Ridwan. Masyhur di kalangan para ulama bahwa nama malaikat penjaga surga itu Ridwan. Ja'a dzikruhu fi ba'dil ahadits allati fi tsubutiha nadhar. Datang disebutkan dalam riwayat hadis, namun kesahihannya perlu ditinjau kembali, wallahu a'lam. Kemudian sebagai faedah juga disebutkan oleh para ulama, apa hukum memberi nama dengan nama malaikat, ya. Apa hukum memberi nama dengan nama malaikat? Mungkin kita mendapatkan ada orang yang diberi nama dengan Jibril misalkan, ya, Mikail. Walaupun orang-orang Yahudi mereka menyelewengkan, Allahu alam apakah mereka maksudkan malaikat atau tidak dengan nama Mikail, ya, Jibril, Gabriel, ya. Taib, Allahu alam. Imam Nawawi menyebutkan, madhabuna wa madhabul jumhur jawazut tasmiyah bi asma'il anbiya'i wal malaikah salawatullahi wasalamuhu alaihim. Pendapat kami, madhab kami dan madhab mayoritas para ulama, bolehnya memberi nama dengan nama para nabi dan nama para malaikat salawatullahi wasalamuhu alaihim. Walam yunqal fihi khilaf, tidak dinukilkan ada perbedaan pendapat, illa an Umar ibn al-Khattab, kecuali riwayat dari Umar bin Khattab, beliau melarang memberi nama dengan nama nabi dan nama malaikat. Namun yang benar, diperbolehkan memberi nama dengan nama nabi. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad memberi nama putranya siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim nama nabi. Taib. Demikian pula Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan فَإِنَّهُ يُقْرَهُ تَسْمِيَةُ الْآدَمِيِّينَ بِهَا. Ketika menyebutkan nama malaikat, kata Ibn Al-Qayyim, dimakruhkan atau tidak disukai memberi nama dengan nama malaikat. Ya, jadi makruh. قَالَ أَشْهَبْ سُئِلَ مَالِكْ عَنِ التَّسَمِّي بِجِبْرِيلِ فَقَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْجِبْهُ. Imam Malik pernah ditanya tentang memberi nama dengan nama Jibril, maka beliau tidak suka seperti itu. Wa abaha dzalika ghairuh, namun para ulama yang lain membolehkan. Disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Ma'mar, qultu li Hammad ibni Abi Sulaiman, dikatakan kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman, kaifa taqulu fi rajulin tasamma bi Jibril wa Mikail. Bagaimana pendapatmu ada orang yang bernama dengan Jibril dan Mikail? Faqala la ba'sa bihi. Kata beliau, tidak mengapa. Demikian pula Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, ya juzu hada ma fihi ba's, insyaallah, tidak mengapa memberi nama dengan nama Jibril. La ba's, insyaallah. Taib, ini sebagian para ulama membenci, sebagian para ulama membolehkan memberi nama dengan nama malaikat. Allah Ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan secara ringkas berkaitan dengan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semakin bertambah ketaatan kepada Allah, semakin mengagungkan Allah dengan kita beriman kepada para malaikatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.